Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita kemarin masuk pada ayat yang ke-12 dan sudah saya artikan ayatnya. Qul liman ma fis samawati wal ard, qulillah kataba ala nafsihi rahmah. Layajma'annakum ila yawmil qiyamah la raiba fi alladzina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, milik siapakah apa yang di langit-langit maupun di bumi? Katakanlah bahwa itu adalah milik Allah. Allah Ta'ala telah menetapkan suatu ketetapan pada dirinya berupa rahmah. Dan apa benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugi diri di mereka, mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Qala As'adi rahimahullah yaqulu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qul li haula'il musyrikin billahi. Katakanlah, ini pada mau kemana? Mau kemana? Duduk dulu. Jangan ke belakang. Duduk dulu. Nanti di belakang ribut kalian. Duduk aja di sini yang tenang. Katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin. Ketika saya sebut orang-orang musyrikin, jangan sampai enggak paham loh ya. Sudah sering aku sampaikan, kecuali bagi yang baru. Orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyrikin billah, mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Ibadah yang seharusnya seluruhnya ditujukan untuk Allah semata. Dimurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Kalau sampai ada satu macam ibadah saja dia tujukan untuk selain Allah, maka perbuatannya dinamakan perbuatan syirik. Pelakunya dikatakan musyrik kalau laki-laki, musyrikah kalau perempuan. Satu perempuan musyrik, satu orang laki-laki musyrik. Nah, jamaknya musyrikin. Maka jangan sampai punya anak dinamakan musyrikun. Hanya bagus loh, Arab itu musyrikun. Nah, itu orang musyrik. Punya anak perempuan, kasih nama musyrikah. Nah, bagus sedekahnya. Nah, itu orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Tempat kembali di neraka. Hati-hati. Nah, untuk pendekatan pemahaman, misalkan seseorang baru mampu melakukan 10 macam ibadah. Orang itu dikatakan mukhlis manakala 10 ibadah itu seluruhnya ditujukan untuk Allah. Gak ada sedikit pun yang dia tujukan kepada selain Allah. Orang ini tidak, perbuatannya dinamakan tauhid, orang ini dinamakan muwahhid. Kalau satu laki-laki, muwahhidah kalau satu perempuan. Tapi kalau 9 dia tujukan untuk Allah, satu dia tujukan untuk kuburan, perbuatannya dikatakan syirik, pelakunya dikatakan musyrik. Sholat untuk Allah, haji untuk Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, amal-amal lainnya. Ketika doa, memanjatkan doanya kepada kuburan. Nah, ya Badawi. Nah, misalkan kuburannya namanya Badawi di Mesir, itu salah satu kuburan diagung-agungkan dari selain Allah. Nam, ya Badawi, tapi bukan Mbah Badawi ini loh. Nah, itu sering disebut oleh para ulama, oleh Syaikh Saleh Fauzan diantaranya disebutkan, ya Badawi itu ahli Mesir. Nam, mengkultuskan Badawi. Padahal 9 tadi untuk Allah, tapi satu amalan berupa doa dia tujukan kepada kuburan sudah. 9 yang dilakukan gugur pahalanya. Allah Subhanahu wa taala peringatkan nabinya. Walaqad uhiya ilaika wa ila ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula telah kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Jika engkau berbuat syirik, sungguh telah hapus pahala amalan yang engkau lakukan dan betul-betul engkau termasuk orang yang rugi. Para nabi, para rasul saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mempersekutukan Allah dan akan terancam gugur pahala amalannya. Lah apalagi kita nabi bukan, rasul bukan. Tentu terlebih lagi akan hapus gugur amalan soleh yang kita lakukan. Nah, itu pengertian musyrik ya, jangan sampai bingung terus. Jangan sampai berani mengatakan atau musyrik, musyrik tapi enggak paham apa sih bentuk musyrik, musyrika itu kayak apa bentuknya sehingga dinamakan musyrik orangnya. Harus paham baru berbicara. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Karena tidak mungkin ucapan kita, perbuatan kita benar kalau kecuali kalau bersumber dari ilmu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang musyrikin, orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqarriran lahum wa mulziman bitauhidi. Sebagai bentuk takrir, penetapan untuk mereka dan ilzam terhadap mereka tentang tauhid. Ini dinamakan dengan dalalatul iltizam. 6. Adilala nanti ada 3 bentuk, ada apa dalalah, dalalatul mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalatul iltizam. Iltizam kalau bahasa kita ya konsekuensi. Konsekuensi orang itu meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa terhadap langit dan bumi serta isinya. Konsekuensi dari menetapkan itu semua adalah mengesakan Allah pula dalam ibadah. Nah, itu dinamakan iltizam. Konsekuensi dari menetapkan tauhid rububiyah adalah menetapkan tauhid uluhiyah. Liman ma fi samawati wal ard, milik siapakah apa yang di langit-langit dan di bumi? Ai manil khaliqu dzalik, maksudnya siapa yang menciptakan itu semua? Al-malikulah, dan siapa yang menguasainya? Siapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan siapa yang berkuasa? Al-mutasarrif fih, dan siapa yang mengatur langit dan bumi beserta isinya? Langit 7 lapis tanpa tiang. Di langit-langit ada bintang-bintang sebagai zinah perhiasan langit. Begitu indah langit-langit tatkala muncul bintang-bintang. Kalau di komplek kayak gini karena banyak lampu nggak seberapa tampak, transparan. Tapi kalau di kebun, tempat terbuka atau di laut, ngelihat matahari langit ketika gelap gulita, lagi gelap muncul bintang-bintang, subhanallah, indah sekali. Demikian pula sebagai rujuman li syayatin. lempar setan-setan yang mencuri berita dari langit. Itu kalau enggak ada yang mengatur, jelas tidak mungkin. Demikian pula bumi. Allah Subhanahu wa taala jadikan ada musim kemarau sehingga tanah gersang kena terik matahari. Kemudian Allah jadikan pula ada musim penghujan sehingga bumi ketika sudah gersang kering kerontang, dan Allah turunkan hujan dari langit, mulailah bersemi rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Ada angin barat, ada angin timur, dan seterusnya. Itu semua pasti ada yang mengatur. Dan yang mengatur pasti satu. Ahad. Tunggal. Sehingga dengan tertibnya kepengaturan tersebut, kalau yang mengatur lebih dari satu, tentu akan terjadi khilaf di sana. Satunya menginginkan matahari terbit jam 7. Nanti satunya menginginkan terbit jam 6. Dengan tertibnya kepengaturan alam semesta ini, matahari, bulan, siang, malam, ada musim kemarau, musim penghujan, begitu tertib kepengaturan tersebut, menunjukkan yang mengatur adalah Esa Tunggal. 6. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. 6. Nah, setelah seseorang punya tertanamkan keyakinan seperti ini yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kerububiyahannya mencakup Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Yang mencipta, yang berkuasa, dan yang mengatur. Jadi penetapan kita terhadap tauhid rububiyah mencakup tiga ini. Meyakini Allah Maha Esa dalam penciptaan, dalam kekuasaan, dan kepengaturan. Adapun kadang disebutkan oleh ulama al-muhyi, al-mumit, ar-razik, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki. Ini sudah masuk dalam keyakinan kita, Allah yang mengatur. 6. Allah mengatur seseorang kapan hidupnya, lahir, kapan terlahirkan, kapan dimatikan, berapa rizkinya. Nah, itu sudah masuk kepada keyakinan kita, Allah Maha Esa dalam kepengaturan. Gitu lah. Jadi lebih simpel. Dalam menetapkan tauhid rububiyah, sekali lagi tanamkan tiga perkara ini. Apa tadi ikhwan? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah yang Maha Pencipta, Maha Berkuasa, dan yang mengatur. Termasuk mengatur hidup mati kita, rezeki kita, siang malam, musim hujan, musim kemarau, angin barat, angin timur, dan seterusnya. Semua Allah yang mengatur. Esa Tunggal. Nah, setelah tertanamkan keyakinan seperti itu, maka di situ terdapat dalalatul iltizam, pendalilan secara konsekuensi menetapkan kita terhadap tauhid rububiyah adalah menetapkan tauhid uluhiyah. Apa sih yang dimaksud uluhiyah? Yaitu menetapkan, meyakini bahwa Allah pula yang Maha Tunggal dalam hal peribadahan. Allah Maha Esa di dalam peribadahan. Maknanya, hanya Allah semata yang berhak untuk kita ibadahi. 6. Jangan sudah meyakini yang Maha Mencipta itu hanya Allah semata. Tapi ketika kita ibadah, ada yang ditujukan kepada Allah, ada yang ditujukan kepada makhluk. Ini namanya berbuat syirik. Orang ini namanya belum mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Karena masih dia bagi-bagikan ibadahnya. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk selain Allah. Salatnya untuk Allah. Puasa untuk Allah. Haji untuk Allah. 6. Tapi tawakalnya keberjimat. sudah musnah ibadah yang lain. Jadi mau pepergian kalau jimatnya belum dipakai, pesimis sekali. Was-was bawaannya. Padahal Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Itulah kerjaannya orang-orang musyrik, para dukun, tawakalnya kepada jimat-jimat. Padahal seandainya jimatnya dilempar ke tempat sampah atau ketinggalan di WC, apa ya bisa manggil tuannya itu, tuan, aku ini ketinggalan di WC. Ya mungkin, waktunya mereka pakai sabuk. Sabuknya isinya jimat, isinya raja. Buang hajat, sabuknya dilepas, cemantel di belakang pintu WC. Keluar ketinggalan, bisa itu? Jimatnya manggil bosnya. Bos, aku nih di WC. Gak mungkin. Bisa ngapa-ngapa aja, tidak kok. Hatinya begitu kuat keyakinannya. Benda ini bisa memberikan manfaat, bisa nolak bala. Bodoh orang seperti itu. Bertawakal kepada sesuatu yang pada hakikatnya enggak bisa berbuat apa-apa. Allah zat yang maha mampu melindungi dia, maha mampu memberikan manfaat padanya dan menolak bala darinya, malah diabaikan. Rasul barakallahu fikum, demikian pula nabi-nabi dan rasul sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala utus ke umatnya litashih hadal asal, untuk membenarkan pokok dan dasar ini. Itulah makna kalimat la ilaha illallah, pengikhlasan ibadahnya untuk Allah semata. Baik. Itu makna tauhid rububiyah. Liman ma fis samawati wal ard aymanil khaliq lidzalik al malik la al mutasarrif fi. Siapakah yang menciptakan itu semua, yang berkuasa dan yang mengatur padanya? Qul lahum, maka engkau katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, lillah, bahwa yang mengatur itu semua adalah Allah, yang mencipta hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. Wa hum muqirruna bidzalika la yunkiruna. Dan orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menetapkan hal tersebut yang ditauhid rububiyah. La yunkiruna, mereka tidak mengingkarinya. Berarti orang-orang musyrikin zaman dahulu barakallahu fikum, mereka telah meyakini, menetapkan, mengikrarkan tentang tauhid apa ya ikhwan? Rububiyah. Dan yang mereka tentang adalah tauhid uluhiyah. Masalah rububiyah enggak ada muskilah. Namun ketika Rasul mengajak mereka, ya kalau kalian menetapkan hanya Allah yang mencipta, yang berkuasa, yang mengatur, ya kepada Allah lah kalian beribadah. Jangan mempersekutukan Allah. Kalian persekutukan Allah dengan patung-patung. Nah, patung apa bisa mencipta? Enggak bisa mencipta. Apa bisa berkuasa? Enggak punya kekuasaan, bahkan dikuasai oleh pemilik patungnya. Apa bisa mengatur? Enggak bisa mengatur, bahkan diatur oleh penyembahnya. Ini yang menyebabkan terjadinya peperangan, pertempuran antara para nabi dan umat-umatnya. Li ajli hadza tauhid, karena permasalahan tauhid uluhiyah ini. Setelah kita memahami bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu menetapkan tauhid rububiyah, namun bersamaan dengan penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah ternyata enggak bermanfaat untuk mereka sedikit pun dan belum memasukkan mereka ke dalam Islam, Kan Rasul mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah yang terkandung di situ tauhid uluhiyah, pengesaan Allah dalam ibadah. Nah, sehingga walaupun mereka menetapkan tauhid rububiyah, terus diperangi oleh Rasul, didampingi oleh para sahabat-sahabatnya yang mulia, memerangi kaum musyrikin. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kalian wahai Rasul dan orang beriman, perangilah mereka, orang-orang musyrikin. Nah, sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini ay asyirku. Sampai tidak terjadi lagi kesyirikan. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Dan agar supaya agama itu, ibadah itu murni hanya untuk Allah semata. Itu ya ikhwan barakallahu fikum yang jadi permasalahan antara para nabi dan para rasul, masalah tauhid uluhiyah. Maka Syaikhul Fauzan dengan tegasnya, barang siapa yang di dalam menetapkan tauhid sebatas tauhid rububiyah, ketahuilah penetapan dia terhadap tauhid enggak melebihi dari apa yang ditetapkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maknanya enggak ada bedanya. Kenapa demikian? Karena Abu Lahab dan Abu Jahal dan Abu Lahab, tauhid apa yang mereka tetapkan? Rububiyah. Kalau kita dalam menetapkan tauhid hanya rububiyahnya saja, apa bedanya kita dengan Abu Lahab dan Abu Jahal? Nah, maka dari itu, jangan hanya sekedar tauhid rububiyah saja yang kita yakin, yang kita tetapkan, tapi lanjutkan berupa penetapan terhadap tauhid uluhiyah. Itulah yang dimakan dalalatul iltizam. Konsekuensi dari menetapkan tauhid rububiyah adalah menetapkan tauhid uluhiyah. Konsekuensi dari menetapkan tauhid rububiyah adalah menetapkan tauhid uluhiyah. Nah, afala hina tarafu bin firadillahi bil mulk wa tadbir an ya'tarifu lahu al ikhlasa wa tauhid. Nah, ay ya'tarifu lahu bil ikhlasi wa tauhidi. Kasih tanda ini yang punya kitab. Bukankah, tidakkah tatkala mereka mengakui, iktiraf, mengakui, memahami tentang kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuasaan dan kepengaturan, juga seharusnya mereka mengetahui dan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keikhlasan dan tauhid, seharusnya kan seperti itu. Tatkala mereka mengikrarkan, mengetahui tentang tauhid rububiyah, seharusnya mereka juga menetapkan tauhid uluhiyah. Namun kaum musyrikin zaman dahulu, mereka menentang tauhid uluhiyah. Maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terus diperangi mereka sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu barakallahu fikum, kita pun harus demikian. Jangan hanya sekedar menetapkan tauhid rububiyah saja, tapi langsungkan menetapkan pula tentang tauhid uluhiyah, pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Kalau kita mampunya baru melakukan 10 macam ibadah misalkan, ya 10-10-nya untuk Allah semua. Jangan 10 masih dibagi-bagi. Nah, syukur lebih dari itu, seberapapun amalan ibadah kita bisa lakukan, baik banyak maupun sedikit, murnikan, tujukan untuk Allah semata. Jangan kita palingkan untuk selain Allah sedikit pun. Barulah orang itu dinamakan orang yang bertauhid, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan keutamaan mereka. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya, yakni ketauhidannya, dengan kezalimannya, yakni dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat, dan akan mendapatkan petunjuk ketika di dunia, aman dari masuk neraka, sehingga langsung Allah masukkan surga, atau aman dari kekal dalam neraka sehingga suatu saat Allah angkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga bagi orang bertauhid, namun mati membawa dosa-dosa yang lainnya dan dosanya lebih berat daripada amalan kebaikannya. Ketika Allah menghendaki dimasukkan ke neraka, Allah akan masukkan ke neraka. Namun berhubung dia masih punya tauhid, dia aman dari kekal di dalamnya. Masih ada kesempatan masuk ke dalam surga. Ini yang bisa kita ambil. Qadarullah tidak selesai. Wa insyaallah kita sambung pada pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.